kutil, maka banyak di antara mereka yang terbunuh. Wasubi wasaba man saba minhum, dan banyak di antara mereka menjadi tawanan. Wa ajla man ajla, dan banyak di antara mereka yang benar-benar terhina. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil adzab, dan pada hari kiamat mereka akan diberikan, dikembalikan kepada siksa yang lebih pedih, yaitu siksa yang lebih berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lengah atas apa yang mereka perbuat. Saya sering mengatakan ayat ini, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, ayat benteng untuk kita tidak melakukan maksiat. Ini poin pelajaran pagi ini juga. Ayat benteng untuk kita tidak melakukan maksiat bunyinya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, Allah tidak pernah lengah terhadap apa yang kalian perbuat. Kapan kita ingin bermaksiat, ingat ayat ini, Allah enggak lengah loh. Kapan kita ingin berdusta, ingat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak lengah. Kapan kita ingin tidak jujur, menipu, mengoplos, kapan kita ingin berbuat maksiat, Allah tidak lengah, terus seperti itu. Kapan seseorang ingin melakukan perbuatan riba atau apapun, ingat ayat ini, ayat benteng melakukan maksiat. Wa mallahu bighafilin amma ta'mal, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat yang ke-86 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulaika alladhina ishtaraw alhayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adhab wala hum yunsarun. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Orang-orang yang cuma ingin dunia dan menjual akhiratnya, contohnya adalah ini. Ya, contohnya adalah orang-orang yang beriman kepada sebagian Al-Qur'an, sebagian ajaran, dan meninggalkan sebagian yang lain demi mendapatkan dunia. Dan ini fitnah terbesar akhir zaman. Salah satu fitnah terbesar akhir zaman, menjual agama untuk dunia. Salah satu fitnah terbesar, godaan terbesar, akhir zaman, adalah menjual dunia untuk menjual agama untuk dunia. Ya, menjual agama min ajli ardhin min ad-dunya. Dan ini seperti yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal, fitanan, sebelum datang godaan-godaan, kaqita'il lailil mudhlim, seperti godaan-godaan tersebut, seperti lipatan-lipatan pada malam yang gelap. Tidak terlihat godaan-godaan itu. Seseorang tergoda tanpa terasa. Seseorang menjual agama tanpa terasa. Ya, saking lembutnya godaan tersebut. Saking lihainya godaan tersebut. Saking liciknya trik godaan tersebut. dia tidak terasa. Pernah kejadian, Pak, seseorang biasalah kalau pegawai mencari muka di hadapan bosnya, mencari muka. Orang ini bekerja di sebuah perusahaan di Arab Saudi. Dan perusahaan tersebut milik orang Indonesia. Ketika ownernya, orang kafir, datang ke Arab Saudi melihat perusahaannya, maka pegawai ini mencari muka. Mungkin ownernya bingung melihat orang-orang Arab Saudi pakai cadar, kemudian pakaian cuma hitam-hitam. Itu apa enaknya tuh perempuan-perempuan Arab pakai cadar, pakai susah nafas, susah melihat. Kemudian pakaiannya kok tidak modis banget, cuma hitam doang. Sang pegawai ini ingin mencari muka dengan menjual agama. Mencari kedudukan di hadapan bosnya dengan menjual agamanya. Oh iya benar tuh bos. Kadang-kadang diceritakanlah cerita-cerita lucu tentang orang yang pakai cadar. Agar menghinakan orang-orang yang memakai cadar tersebut. Ini contoh kecil. Mencari muka, mencari kedudukan dengan menjual agama. Ya, dengan menjual agama. Saya lanjutkan hadis tadi. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal saleh, fitanan, sebelum datang godaan-godaan. Sebelum datang hal-hal yang merupakan kesulitan seseorang untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sebelum datang kegentingan, sebelum datang ketidakstabilan keadaan. Seperti lipatan-lipatan pada malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Saking liciknya godaan tersebut, lembutnya trik tersebut, pada waktu pagi ada orang beriman, sore hari dia sudah menjadi kafir. Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari dia beriman, pagi hari dia kafir. Gara-gara godaan tadi. Sebabnya kenapa dia tergoda? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk hanya menginginkan kebaikan atau perhiasan dunia. Nah, ini orang-orang seperti ini. Ya, ulaikal ladzina ishtaru al-hayata ad-dunya bil akhirah. Merekalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Apa ganjaran orang-orang seperti ini? Tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Ini bahaya yang sangat luar biasa. Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di mengatakan, "Tsumma akhbara ta'ala 'an as-sababil ladzi awjaba lahumul kufra bi ba'dil kitab wal iman bi ba'dih." Faqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan sebab kenapa, lihat ya. Sebab kenapa orang Yahudi mengimani sebagian ajaran Taurat dan mengkafiri sebagian ajaran yang lain. Sebabnya tadi, menjual apa? Agama untuk kehidupan dunia. Maka kita bisa aplikasikan dalam keadaan kita sehari-hari. Orang kadang-kadang kalau ingin perkara dunia, dia kadang-kadang menghinakan agama. Ini bisa disebut sebagai orang yang beriman kepada ajaran Islam sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Sebabnya itu, ulaika alladzina ishtaru al-hayata ad-dunya bil akhirah. Mereka lah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan menjual kehidupan akhiratnya. Tawahhamu annahum illam yu'inu hulafa'ahum hasala lahum 'ar. Mereka mengira bahwasanya kalau seandainya, ini kan di belakang tadi ada cerita bahwasanya di Madinah itu ada kaum Aus dengan Khajraj. Kemudian ada orang-orang Yahudi. Siapa orang Yahudinya? Banu Nadhir, Quraidah, Qainuqa. Nah, mereka kaum Aus dan Khajraj mengira bahwasanya kalau seandainya sekutu-sekutu mereka tidak menolong mereka, mereka akan hina. Ini salah besar. Karena yang berhak menolong adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fakhtarun nara 'alal 'ar. Maka kaum Yahudi lebih memilih neraka dibandingkan kehinaan di dunia. Falihadza qala fala yukhaffaf 'anhumul 'adzab. Mereka tidak akan diringankan siksa, bal huwa baqin 'ala shiddatih. Dan ini buruknya siksa neraka. Saya ingin rinci sekarang pagi ini. Saya pernah mengatakan kalau Anda mendapatkan kata an-nar, apa bahasa Indonesianya? Neraka. Maka jangan pernah terbetik, terbesit di dalam hati kita apa? Masih ingat? Tempat siksa yang paling buruk. Tempat siksa yang paling buruk dalam bahasa Al-Qur'annya bi'sal masir. Ya, tempat siksa yang paling buruk. Kalau berbicara tentang neraka, jangan pernah terbesit kecuali ini. Tempat siksa yang paling terburuk. Terburuknya ini bagaimana? Ini yang ingin kita bahas. Salah satunya disebutkan oleh Syekh. Siksanya tidak pernah diringankan. Siksanya tidak pernah diringankan. Tidak ada kesempatan untuk istirahat. Ya, bernafas yang tenang walau sedetik pun tidak bisa. Itu neraka. Kita meminta perlindungan Allahumma ajirna minan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meminta perlindungan dari seperti ini 3 kali, maka neraka akan mengatakan qalatin nar Allahumma ajirhu minni. Ya Allah, neraka akan berdoa, ya Allah jauhkan dia dariku. Ini doa agar dijauhkan dari neraka. Baik, siksanya tidak pernah diringankan. Ini dalilnya. Ya. Ini dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 86. Fala yukhaffaf anhum min azabiha. Fala yukhaffafhumul azab. Yukhaffaf anhumul azab. Tidak akan diringankan atas mereka, siksa mereka. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau kita ukur standar panas. Panas orang mendapatkan api neraka. Misalkan hari pertama dia dapat 80 derajat Celcius. Hari kedua 90 derajat Celcius. Hari ketiga 100 derajat Celcius. Hari keempat terus. Subhanallah. Ya. Sangat-sangat mengerikan. Maka rugi orang benar-benar. Makanya tidak heran Allah Subhanahu wa taala mengatakan tertipu orang yang menjual dunianya, menjual agamanya untuk dunianya. Benar-benar tertipu. Mata'ul ghurur. Annamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia, perhiasan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Menipu. Dia menjual agama untuk dunianya. Dunianya tidak kekal. Di akhirat dapat neraka. Neraka siksa yang tempat siksa yang paling terburuk. Bagaimana? Salah satu bentuknya siksanya tidak pernah diringankan. Yang kedua. Ya, sampai tidak pernah diringankannya itu, Pak. Orang-orang penghuni neraka mengatakan وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمْ اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Artinya, itu ayat Ya, surat Ghafir ayat 49. Ayat ini selalu saya lupa nama suratnya. Dan orang-orang di dalam neraka, Jahannam, mereka berkata kepada malaikat, penjaga neraka, "Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab." Wahai malaikat, coba kalian doa kepada Rabb kalian, ringankan siksa kami walau satu hari. Neraka, jangan pernah main-main. Ya, surat Ghafir ayat 49. Yang kedua yaitu disiksa apa? Tidak apa? Tidak mati-mati. Kalau orang ditembak dengan pistol, mati, selesai. Habis itu dimutilasi. Ketika proses mutilasi dipotong-potong menjadi ratusan buah, itu kira-kira pas proses mutilasinya dirasakan gak sakitnya? Tidak. Karena sudah mati duluan. Coba kalau seandainya proses mutilasinya itu sebelum dia mati, itu sakit. Nah, di akhirat disiksa tapi tidak mati-mati. Disiksa tapi apa? Tidak mati-mati. Sampai saking mereka bosannya mati, ya, bosannya disiksa, mereka mengatakan kepada Pak Malaikat Malik, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, sudahlah, bilang ke Allah, matikan aja kami. Bosan disiksa. Ya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Jadi tadi ini dalilnya surat apa? Al-Baqarah ayat 86, juga surat Ghafir ayat 49. Yang ini dalilnya surat Az-Zukhruf ayat 77. Ya. Wa nada. Ya, surat Ghafir itu sama dengan surat Al-Mu'min, ya. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Dan para orang-orang yang di dalam neraka Jahannam mengatakan, "Wahai Malik." Malik siapa? Hah? Malaikat penjaga neraka. "Wahai Malik, sudahlah. Matikan saja kami. Capek kami disiksa." Ya, disiksa tidak mati-mati. Bayangkan, Pak. Dan dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini, dan ini lebih khusus, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab." Surat An-Nisa ayat 56. Setiap kali kulit mereka hangus, terbakar, digantikan dengan kulit yang lain. Subhanallah. Surat An-Nisa ayat 56. Dalil yang lain juga yang menunjukkan mereka disiksa tidak mati-mati. Dan ini pelajaran bagi kita, ya. Neraka itu luar biasa berat. Tempat siksa paling terburuk. Ini baru dilihat dari siksanya loh. Dari siksanya. Nanti kita lihat dari tempatnya. Tempatnya. Memang tempatnya paling terburuk. Maka jangan pernah main-main. Jangan pernah main-main dengan riba. Ya. Sudah ngaji, sudah jenggotan, jilbab besar, mungkin masih riba. Jangan pernah main-main. Karena berat ini hukumannya. Contoh yang lain. Tadi surat apa? An-Nisa ayat 56. Kemudian surat apa ini? Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Surat Al-A'la. La yamutu fiha wala yahya. Surat Al-A'la ayat 18. Ya, ini dalil yang kedua. Yang ketiga, tempat siksa yang paling terburuk dilihat dari tempatnya. Tempatnya paling buruk. Ingat cerita Isra dan Mi'raj? Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti bulan Rajab ini saya ingin ada sebuah kajian khusus, entah itu pagi atau malam habis maghrib, ingin saya diberikan masukan, Ustaz coba ceritakan kejadian Isra dan Mi'raj yang sahih dari awal sampai akhir. Mau? Ya, kan kita belum tahu. Kita belum tahu yang sahihnya bagaimana. Cuma ya dengar-dengar begitulah. Nabi bertemu dengan nenek-nenek tua. Nabi bertemu, apakah itu sahih atau tidak? Insyaallah kalau ulun kada keluar kota. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat tempat yang paling buruk siksanya. Contoh, wail. Wailun lil mutaffifin. Kalau kita terjemahkan, kita lihat Quran terjemah, cuma ada keburukan yang besar bagi orang yang mempunyai sifat tatfif, yaitu mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Wail. Surat Al-Mutaffifin ayat 1. Ternyata kalau kita lihat tafsirnya, apa tafsirnya wail? Pernah saya sebutkan. Dari Abdullah bin Mas'ud. Neraka yang paling dalam. Masih sangat umum. Lembah neraka yang di dalam neraka jahanam, bagaimana lembahnya? Agar terlihat mengerikan bagaimana? Kalau seandainya gunung dimasukkan, maka akan apa? Akan meleleh. Tidak pernah terdengar batu itu meleleh, enggak pernah. Ya, makanya yang Allah jadikan pasak bumi kan bebatuan. Karena dia tidak pernah meleleh. Allah tidak menjadikan pernah es jadi pasak bumi, enggak pernah. Karena es bisa meleleh. Pasak bumi yang 70%-nya di bawahnya, kemudian 30% kelihatan dari permukaan bumi. Nah, itu saking panasnya, wail, tempat neraka, tempat paling terburuk untuk penyiksaan, saking panasnya, gunung kalau dimasukkan meleleh. Saking panasnya. Kan berat. Contoh yang lain, siksa ghai bagi yang meremehkan sholat. Dan saya sudah membuktikan beberapa orang. Kalau boleh dikatakan sudah saya investigasi beberapa orang, memang benar sabda Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fa khalafa min ba'dim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalquna ghayyan. Surat Maryam ayat 59. Artinya orang-orang yang meremehkan salat pasti selalu mengikuti hawa nafsu, pasti. Introspeksi diri kita saja. Lihat diri kita. Kapan kita lagi meremehkan sholat, terlambat sholat jamaah, terlambat sholat, mengakhirkan waktu sholat, bahkan mungkin mengerjakan di luar waktunya, pasti sedang mengikuti hawa nafsu. Baru kemarin saya ketemu orang di Karawang. Saya ketika berpindah haluan untuk keluar dari pekerjaan awal, berpindah ke pekerjaan yang kedua, ternyata pekerjaan awal lebih mudah saya tepat waktu dalam sholat berjamaah. Pekerjaan yang kedua yang saya kira lebih mudah ternyata lebih sulit. Dan itu semuanya hawa nafsu, Ustaz. Pasti. Yang meremehkan sholat sedang mengikuti hawa nafsu. Nah, orang yang meremehkan sholat, yang sedang mengikuti hawa nafsu, dia akan mendapatkan siksa neraka ghai. Apa itu ghai? Ghai adalah, kata para ahli tafsir, disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, surat apa tadi? Maryam ayat 59, itu dalilnya ya. Ghai yaitu wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam, ba'idul qa'ri khabithut ta'mi. Ini yang diinginkan oleh Pak Musa tadi. Dalam dan baunya busuk. Cuma sidin terbalik. Antara wail dengan ghai. Ghai itu lembah dalam, baunya busuk. Sumur, Pak, kalau dalam, apa yang akan terjadi? Kalau kita masuk, habis oksigen, mati. Kalau habis oksigen. Ini tambah dalam dan ditambah dengan bau yang busuk. Semakin mematikan. Belum lagi disebutkan oleh Allah, oleh para ahli tafsir, ghai adalah lembah dalam neraka jahanam, min qayh wadam, yang mana isinya, jadi lembah itu seperti danau gitu nah, yang mana isinya apa? Darah dan nanah. Itu kan. Belum lagi kalau Bapak baca tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang ingin saya ceritakan tadi. Nabi pernah melihat seseorang, orang-orang yang dihukum, orang-orang berzina dihukum. Tempatnya gimana hukumannya, Pak? Hukuman orang berzina tempatnya bagaimana? Ada, misalkan di sini ada dataran luas, kemudian ada dia berbentuk bulat begini, kemudian ada tempat keluar kecil. Semuanya di situ masukkan orang-orang ahli zina. Di dalam situ yang disebut dengan tanur. Kemudian dari bawah kaki mereka dinyalakan api. Tentu mereka meraung-raung kepanasan, ingin keluar, tidak akan ada yang bisa keluar sampai mereka terbakar di dalamnya. Tempat siksa orang berzina paling terburuk. Cari saja di dunia tidak akan pernah ada seperti itu. Yang kedua, pemakan harta riba. Apa coba? Bagaimana siksanya tahu? Tempatnya bagaimana? Nah ini muskilahnya. Kaum muslim tidak mengetahui siksa sesuatu. Akhirnya dia melanggar larangan Allah. Riba, pemakan harta riba. Dia akan berada di tengah sungai. Yang sungai itu airnya dari darah. Dia minum dari darah tersebut, dia tenggelam di darah tersebut. Setiap kali ingin keluar ke daratan, dilempari oleh orang di mulutnya. Karena dia makan harta riba, sampai kembali lagi ke tengah laut, ke tengah tadi, ke tengah sungai tadi. Yang berasal airnya dari apa? Darah. Itu pemakan harta riba. Itu beratnya. Nah ini para ikhwan sekalian, tempatnya paling buruk. Siksanya tidak pernah diringankan. Yang kedua, disiksa tidak mati-mati. Yang ketiga, tempatnya paling buruk. Ya saya cukupkan dulu. Ini masih banyak ya. Kalau kita mendengar neraka, tidak ada yang terbesit dalam diri kita ke tempat siksa yang paling terburuk. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Silahkan jika ada pertanyaan.